cintaiku tanpa syarat. Berikan ku segalanya, berikan ku yang serba. Hati dia, tak peduli dia. Tapi dia tetap di sini, selalu di sini, dia di sini. Tapi mengapa ku tak bisa mencintainya? Mengapa ku tak bisa membalas? Cintaiku seperti dia mencintaiku. Hanya dia, cuma satu. Hati dia, tak peduli dia. Tapi dia maafkan aku, maafkan lagi, maafkan terus. Tapi oh mengapa ku tak bisa punya rasa dengan dia yang punya rasa. Ku biarkan sedang dia luar biasa. Melimpah cinta dan bunga bagi musim semi. Aku inginkan dia dekat dia, tapi nyatanya cintaku palsu, senyumku palsu. Tapi mengapa ku tak bisa mencintainya? Mengapa ku tak bisa membalas cintanya? Mengapa susahnya? Oh, oh, oh. Tapi mengapa ku tak bisa mencintainya? Mengapa ku tak bisa? Anugerahkanlah rasa cinta ini, kesenjangan, true love.